الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. طيب lanjut dari babul muraqabah dari Riyadhus Shalihin ya, di hadis Jibril. Hadis Jibril yang terkenal di mana Jibril di situ dia menyamar sebagai seorang yang dia di situ enggak ada seorang pun yang mengenal dari kalangan ahlu Madinah, namun dia kelihatannya adalah orang yang bersafar karena enggak ada yang kenal, namun kelihatannya dia tidak bersafar. Ya, karena di situ tidak nampak bekas-bekas safar, namun enggak ada yang kenal dari kalangan orang-orang Madinah. Ya, dan seterusnya. Nah, hadis ini memberikan faedah. Apa adalah hadisu? Ya, faedah dari hadis ini kata Syekh Mustafa Dib Al-Bugha, "Innaman nada Jibrilu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bismih." Kan Jibril mengatakan ya Muhammad, kan begitu dalam hadis ya enggak? Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil iman, anil Islam, anil ihsan, gitu kan? Ya, wahai Muhammad. Nah, begitu. Bertanya. Nah, sementara kita tidak boleh ini memanggil Rasulullah SAW dengan Muhammad. Nah, Jibril memanggil Nabi dengan bismihi, dengan nama beliau, dengan nama Nabi. Ma'anna Allah Ta'ala khol, padahal Allah Ta'ala berfirman di sini. Ya, Allah Ta'ala berfirman, la taja'alu du'a ar-rasuli bainakum kadu'ai ba'dikum ba'dha. Ya, janganlah kalian jadikan panggilan kalian kepada Rasul seperti panggilan kalian sesama di antara kalian, enggak boleh, ya. Ya haunun, itu enggak boleh. Ya. Taib, apalagi panggil-panggil nama-nama temannya kayak gitu, enggak boleh. Nah. Taib. Nah, kemudian kenapa Jibril kok memanggil ya Muhammad? Ziyadatan fi ikhfa'i amri. Ini dalam rangka menambah untuk menyamarkan perkara tadi. Kan Jibril sedang menyamar, kurang lebih begitu ya. Ya, di akhir hadis kan Nabi bertanya pada Umar, "Ya Umar, atadri?" Ya, "Wahai Umar, engkau apakah engkau tahu?" Ya, "Man sa'il?" Siapa itu yang bertanya tadi? Kata Umar, "Allah wa Rasulullah." Kata Nabi, "Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Itu Jibril. Dia datang pada kalian mau mengajarkan agama kepada kalian, agama kalian. Nah, au annal malaikata laysu dakhilina fi mafhumil ayati. Atau juga malaikat tidak masuk ke dalam ya cakupan yang dilarang dalam ayat ini. Kan ayat ini kan la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'da. Ya. Maka yang ditaklif, yang dibebankan oleh Allah, jangan kita memanggil Nabi dengan nama beliau seperti kita memanggil satu sama lain untuk jin dan manusia. Malaikat tidak masuk, atau dipahami demikian. Makanya Jibril memanggil nama Rasulullah SAW, ya Muhammad. Kalau orang-orang kafir biasa memanggil Nabi, ya Muhammad, ya Muhammad. Nah, kemudian faedah lainnya, ya, al-iman huwa at-tasdiqu bi qawaidid din, wal-islam huwa al-inqiyadu bil af'ali adh-dhahirati asy-syar'iyyati. Ya. Syekh Mustafa Dib Al-Bugha di sini beliau sepertinya mendefinisikan iman dengan pendefinisian ulama-ulama Asy'ariyah. Beliau mengatakan al-iman adalah huwa at-tasdiq, membenarkan. Antum jangan catat, jangan dicatat. Ini karena nanti akan kita terangkan versi ulama yang lain. Al-iman huwa at-tasdiqu bi qawaidid din. Iman adalah pembenaran akan kaedah-kaedah agama. Sedangkan Islam al-inqiyad, ketundukan bil af'al adh-dhahirah asy-syar'iyyati. Sedangkan Islam adalah ketundukan untuk melaksanakan amalan-amalan yang lahiriah yang syar'i. Ya, kata beliau apa? Iman itu adalah tadi at-tasdiq, membenarkan. Nah, yang benar adalah iman itu qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Enggak sekedar membenarkan. Ya, kalau membenarkan semata, nanti Abu Thalib juga membenarkan. Ya. Nah, namun Abu Thalib tidak beriman. Kenapa? Karena tidak ada qaulun. Nah, itu tidak ada ucapan. Sementara dia dikhitab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya am qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kalimatan uha juga pakai uha jubika in biha indallah. Kalimat yang kalau kau ucapkan, aku akan bela engkau di hadapan Allah. Ya, jadi iman itu ucapan dengan lisan, ucapan dengan kalbu. Amalan, amalan dengan anggota badan, amalan kalbu serta keyakinan. Nah, itu dia. Iman qaulun wa amalun, atau ulama mendefinisikannya qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Ya. Qaulun bil lisan wa amalul bil arkan wa i'tiqadun bil janan. Ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota perbuatan, anggota badan, dan diyakini di kalbu. Nah, itu iman. Tiga itu mesti sinkron. Tidak boleh hanya salah satu atau dua saja. Jadi iman itu harus semua. Ucapan, amalan, perbuatan. Iman yazid bita'ah wa yankus bil maksiyah. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Bertambah dengan ketaatan iman itu. Apakah ketaatan lisan? Amar ma'ruf nahi mungkar, zikir, berkata yang baik. Begitu ya. Tilawatul Quran, nah itu. Atau bertambah dengan ketaatan amalan, sholat, sedekah dan yang lainnya, amalan, amalan anggota badan, puasa. Atau dengan amalan, atau bertambah dengan ketaatan berupa keyakinan. Ya, keyakinan. Semakin mengimani rububiyah, uluhiyah Allah, mendustakan kekufuran. Nah, ini kan mengkafirkan musyrikin. Nah. Nah, itu wala wal baro, ini kan keyakinan. Nah, dan iman berkurang dengan kemaksiatan. Kemaksiatan di mana? Kemaksiatan lisan, dusta, kemudian apa lagi? Ghibah, kemudian apa lagi? Namimah. Nah, kemaksiatan anggota badan, jelas ya, zina, minum khamr, mencuri. Dan kemaksiatan dengan kalbu, su'udzon, ya, hasad, ya, meyakini Islam enggak sempurna, meyakini syariat Islam enggak cocok di negeri ini atau di zaman ini. Paham enggak sini? Nah, ini kemaksiatan itu semua. Itu pembatal keislaman yang tadi itu. Nah, yang tadi itu yang pembatal keislaman. Nah, maka iman bertambah dengan ketaatan, ketaatan lisan, ketaatan amal anggota perbuatan, amalan badan atau keyakinan. Berkurang dengan kemaksiatan, kemaksiatan lisan, kemaksiatan amalan, amalan anggota badan dan keyakinan. Dan iman bisa hilang dengan pembatal keislaman. Pembatal keislaman di lisan, seperti hal tadi, ya, dia mencela Allah, mencela Nabi, mengolok-olok, ya, ya, atau dengan amalan dia sujud kepada selain Allah, ya, atau dia menyembelih untuk selain Allah, atau tadi keyakinan-keyakinan kufur tadi. Semisal nifak akbar yang kemarin kita bahas, ya, nifak akbar kemarin apa, ya, yaitu nifak i'tiqadi yang akbar, meyakini risalah Rasulullah SAW enggak sempurna, ya, apa, dia membenci Rasul atau membenci sebagian yang dibawa Rasul, mendustakan Rasul, mendustakan sebagian yang dibawa Rasul. Yang ketiga apa, senang dengan Islam kalah, ya, musuh menang. Dan terakhir apa, terakhir yaitu dia terbalik tadi apa, dia sedih kalau musuh kalah dan Islam menang. Nah, itu. Nah, itu kekufuran. Maka batal imannya. Batal iman dia. Baik, lanjut lagi. Jadi iman itu ucapan, amalan dan keyakinan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian lanjut lagi faedah yang lainnya. Ya. Fahuma mukhtalifani mafhuman lakinnahuma mutalazimani. Maka keduanya iman dan Islam berbeda mafhuman, kalau dipahami secara tersendiri. Karena kalau Islam itu berkaitan dengan amal zahir. Ya, Nabi ditanya apa itu Islam? Islam itu adalah engkau bersyahadat la ilallah wa tuqima shalah wa tuutiz zakah wa tsum ramadan wa tahujjal bait man istata'a ilaihi sabila. Ya, itu amalan lahiriah semua, ya, yaitu syahadat, sholat, zakat, haji, ya, puasa. Maka siapa yang mengamalkan amal lahiriah ini, dia dihukumi muslim tanpa dilihat lagi niatnya. Enggak. Rasulullah SAW tahu munafik itu dusta dalam syahadat mereka. Ya, sampai Allah turunkan ayat idza ja'akal munafiquna qalu nasyhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ya, ayat ini turun, Nabi masih hidup enggak? Ya iya, masih hidup. Allah kabarkan kekufuran-kekufuran munafik, kedustaan mereka dalam syahadat mereka. Mereka sholat juga ya asal-asalan, la yadhkurunallaha illa qalilan. Sedikit aja. Tetapi karena mereka sudah melaksanakan amalan-amalan lahiriah, mereka tidak dihukum mati atas kekufuran mereka. Karena mereka sudah mengamalkan secara lahiriah. Paham gak sih? Taibarakallahu fikum. Ya, mana lagi tadi? Ya. Lakinnahuma mutalaziman. Namun keduanya mutalaziman, saling berkorelasi antara iman dan Islam. Ya. Fala yuqbalu imanun bila islamun, maka iman tidak diterima tanpa Islam. Wala islamun bila imanun, Islam pun juga tidak diterima tanpa iman. Makanya kalau ada orang hanya beriman pada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, ya, hari akhir, beriman pada takdir yang baik atau yang buruk, tapi dia tidak mengamalkan rukun Islam, semisal tidak sholat, tidak diterima imannya. Ya, faman taraka faqad kafar, siapa yang meninggalkan sholat maka sungguh dia telah kufur. Taibarakallahu fik. Kemudian Syekh mengatakan lagi, ya, waqad yatawassa'u asy-syar'u fihima. Namun terkadang syariat yatawassa'u asy-syar'u, syariat menerapkan secara longgar mengenai definisi iman dan Islam ini. Fa yusta'malu kullu wahidin minhuma makan al-akhir. Terkadang masing-masing dari keduanya menempati yang lainnya. Kalau ditanya, Anda muslim, otomatis mukmin. Anda mukmin, otomatis muslim. Nah, begitu. Ya. Walaupun tingkatannya tadi yang lebih tinggi Islam apa iman? Iman. Kalau sudah iman pasti Islam. Kalau Islam belum tentu. Ya. Oleh karena itu tatkala Arab Baduy baru masuk Islam, ya, qalu amanna, kami beriman. Qul, katakan wahai Nabi, ya, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Ya. Iman belum masuk ke kalbu kalian. Tapi katakanlah aslamna, bal aslamna, cukup katakan kami baru masuk Islam. Nah. Tapi mana lagi tadi? Kemudian kata Syekh, an-nutku bi syahadatain lil qadiri ala nutki syartun fi ijra'i ahkamil islami alal insani fid dunya. Nah, kemudian kata Syekh, lihat di situ. An-nutku bi syahadatain, mengucapkan dua kalimat syahadat, lil qadir, bagi yang mampu, dia tidak bisu. Ya. Dia tidak bisu, tidak gagu, ya. Dia mampu bicara. Ala nutki, untuk dia mampu berbicara, syartun itu adalah syarat fi ijra'i ahkamil islami, untuk diberlakukan hukum-hukum Islam, alal insan, bagi seseorang yang mengucapkan syahadat fi dunia, di dunia. Ya, Abu Thalib membenarkan. Dia yakin, bahkan keyakinan Abu Thalib itu sejak keponakannya yaitu Nabi Muhammad SAW masih kecil, ketika Abu Thalib bersama keponakannya tadi berjumpa dengan Bahira, pendeta yang terkenal. Ya, pendeta Bahira mengatakan keponakanmu itu Nabi. Nah, Abu Thalib percaya, jadi udah tahu kan. Pas udah dewasa dia tahu Abu Thalib, wah ntar paling jadi Nabi ini dia. Oh bener, jadi Nabi, dakwah. Dakwah diselisihi oleh orang-orang musyrik. Oh, iya. Makanya Abu Thalib bela. Jadi Abu Thalib pembela Nabi Muhammad SAW bukan sekedar karena keponakannya. Ya, ada paman Nabi yang lain, ya, Abu Lahab, ya. Nah. Ya. Baik, enggak bela itu. Malah musuhin. Ya, karena Abu Thalib tahu. Ya, Bahkan Abu Thalib mengamalkan amalan Islam waktu itu. Ketika di Mekah belum ada perintah perintah sholat, belum ada perintah zakat, belum ada perintah puasa, belum ada perintah haji, belum ada bahkan perintah jihad dan hijrah. Nah, Abu Thalib sudah membela dakwahnya Rasulullah SAW. Sampai-sampai orang Mekah itu segan di masa hidupnya Abu Thalib untuk membunuh Rasulullah SAW. Kapan sih Islam semakin melemah? Kapan sih Nabi SAW dan para sahabat hijrah? Ketika Abu Thalib sudah wafat. Tidak ada lagi yang membackup, backing Nabi SAW. Sudah enggak dipandang lagi oleh musyrikin. Ya, paham enggak sini? Ya, jadi Abu Thalib amalannya luar biasa. Punya jasa dalam dakwah. Membenarkan iya, tapi enggak mau ngocar sampai sakitnya. Ketika dia sakit dibesuk oleh Nabi SAW, tapi dibesuk juga oleh dua temannya yang jahat, Abu Thalib dan waktu itu masih jahat Abdullah bin Abi Umayyah. Saya pisah ya, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, dua teman dari Abu Thalib yang membesuk Abu Thalib ketika Rasulullah SAW membesuk ketemu kedua orang tadi. Karena Abu Jahal akhir hayatnya sebagaimana yang antum tahu, mati di atas kekufuran. Kalau yang satu lagi Abdullah bin Abi Umayyah, nanti dia masuk Islam dan bagus keislamannya jadi sahabat. Ketika Rasulullah SAW membesuk mentalkin ya amkul la ilaha illallah kalimatan uhajuka biha indallah. Wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah. Kalau kau ucapkan, aku akan bela engkau nanti di hadapan Allah di hari kiamat kelak. Dua orang ini ngomporin, provokasi, ngalang-ngalangin Abu Thalib. Ditalkin oleh Nabi, ditalkin pula oleh Abu Jahal. Ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Ya Abu Thalib, kamu udah enggak suka sama agama bapakmu Abdul Muttalib. Ditalkin lagi oleh Nabi, ditalkin lagi oleh Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Akhirnya Abu Thalib mati di atas kekafiran. Turun ayat innaka latahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi may yasha. Engkau enggak bisa memberikan hidayah wahai Nabi kepada orang yang kau cintai sekalipun. Ya. Allah hanya memberikan hidayah kepada siapa yang Allah cintai, yang Allah kehendaki. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, "La astaghfirullana lak malam unha anhu." Saya akan benar-benar memintakan ampunan untuk engkau selama saya belum dilarang. Ternyata dilarang. Maka nalin Nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum min ashabil jahim. Enggak layak bagi Nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampunan untuk musyrikin padahal sudah jelas mereka adalah penduduk neraka jahim, kafir. Enggak layak. Akhirnya enggak didoain, mati di atas kekufuran, padahal Abu Thalib membenarkan. Ya, jadi iman itu ucapan, amalan, keyakinan. Dan manusia baru dia diberlakukan hukum Islam, bebas dia untuk dibunuh, bebas dia untuk hartanya tidak diambil kalau dia mengucap dua kalimat syahadat. Kata Nabi SAW, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu shalah wa yutu zakah fa idza fa'alu dzalik asamu minni dimahum wa amwaluhum ila bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka mesti ucap. Enggak ada yang bisa saya mualaf. Ayo ucap syahadat dalam hati aja udah. Enggak bisa Anda mampu mengucap, mesti ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh atau wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kita ajarkan maknanya, dia benarkan makna la ilaha illallah tersebut. Ya, bahwa tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dia mesti yakini sembahan dia adalah tagut. Dia mesti yakini diri dia sebelum berislam adalah kafir. Dan dia yakini semua yang seperti dia dulu kafir. Begitu berislam dengan benar. Ya. Ini enggak, orang masuk Islam dipandu suruh ucap asyhadu alla ilaha illallah wa rasulullah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, enggak diajarin kandungannya. Ya. Akhirnya masuk Islam, habis itu dia punya keyakinan semua agama benar. Mas, masuk Islam sekarang kenapa? Ya, semua agama benar. Kemarin saya Katolik, sekarang Islam, semua agama benar. Lah ini mah cuman pindah status kafir, kemarin Katolik, sekarang kafir murtad. Karena kalau seorang yang sudah berislam mengatakan semua agama benar, semua keyakinan benar, semua bisa masuk surga, ya murtad. Ya, itu kekufuran i'tiqad. Ya, kekufuran itu, kufuran akbar. Orang Allah udah bilang inna dina inda Allah ini Islam, agama di sisi Allah yang hanya Islam, dia bilang semua agama di sisi Allah bisa. Ya. Baik. Faman yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Allah sudah bilang, siapa yang mencari agama selain Islam enggak diterima agamanya, di akhirat dia menjadi orang merugi. Dia bilang bebas milih agama apa aja. Lah kemarin katanya masuk Islam. Nah ini pindah status kafir Katolik ke status murtad, sama aja, bahkan lebih buruk yang murtad. Kalau dia kemarin Kristen, ada hukum ahli zimmah, ahlul kitab kalau dia sebagai ahli zimmah. Ya, sembelihannya barakallahu fiik. Kalau ini enggak. Dzabihatul murtad la yu'kal. Haram bil ijma'. Ya. Enggak boleh dimakan. Haram berdasarkan ijma. Lanjut lagi. Jadi mesti mengucapkan. Ya, nanti berlaku hukum Islam. Jadi enggak bisa dia, saya udah berislam, kapan kamu syahadat? Yang penting kan di hati. Enggak bisa. Mesti diucap. Buat apa saya syahadat-syahadat tapi kalau kelakuan saya tidak islami? Ya. Yeah. Gaya-gayaan. Tadi toyor palanya itu. Nah. Baik. Anak lagi tadi. Nah, berikutnya. Fi muhawarati Jibril ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam tawjihun tarbawiyyun fi tariqil hiwari wal istijwabi fit ta'limi. Lihat di situ fi muhawarati Jibril. Dalam dialog Jibril bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ada taujih. Ada arahan tarbawi. Ada arahan di situ pendidikan. Fi tariqil hiwar, dalam metode dialog, wal istijwab dan mengajukan pertanyaan, fi ta'lim dalam pengajaran. Lihat bagaimana Jibril bertanya pada Nabi. Yang berikutnya, fi julusi Jibril amama Nabi sallallahu alaihi wasallam taujihun ilal adabi wa ihtirami majalisil ilmi. Ya, dalam duduknya Jibril amama Nabi, di hadapan Nabi ada arahan untuk beradab dan memuliakan majelis ilmu. Ya. Jibril duduknya itu dalam hadis disebutkan, ya, fastanada rukbatai ila rukbatai wa wada'a kafaihi ala fakhidai. Dia menempelkan dua lutut dia ke hadapan dua lutut Nabi, langsung berhadapan, dan meletakkan kedua telapak tangan dia di atas kedua pahanya. Nah, di atas kedua pahanya ini apakah pahanya Jibril atau pahanya Nabi? Para ulama berselisih dalam menjelaskan. Ya, intinya boleh ke diri dia atau ke pengajarnya. Nah, itu boleh. Cuma enggak lazim ya, langsung megang paha ustadznya gitu ya. Kata ustadznya, apa-apaan ini? Mau nyopet ya? Ya enggak? Apalagi sini kan Ali Api kan? Ya. Mana jenggotan lagi ini kan? Nih, wah, mau nyopet. Soalnya jenggotnya dicukur. Ini kan? Cukur. Tumbuhin ya. Masyaallah. Anu udah tumbuh jenggot belum? Belum tumbuh. Emang enggak ada? Enggak ada. Kalau di ketiaknya ada? Ada, masyaallah. Di ketek ada justru ya. Lanjut, lanjut. Mana lagi tadi? Ya. Ya, intinya duduk dalam majelis ilmu itu yang beradab ya. Yang beradab, diajarkan oleh para ulama, jangan nyender, jangan tidur, ya. Ah, itu duduk yang beradab. Jangan songong lah duduknya. Lanjut lagi, tahdidu yaumis saah lam yutli alaihi Allahu ta'ala ahadan min khalqih. Kan Jibril bertanya. Ya. Pertanyaan Jibril itu apa? Fa akhbirni anisa, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Ya. Taibah. Kata Nabi SAW, mas'ulu anha bi'alama minasail. Yang ditanya sama, enggak tahunya, enggak lebih tahu daripada yang bertanya. Ya. Taibah rakala bikum. Nah, penentuan hari kiamat itu tidak Allah kabarkan, tidak Allah beritahukan kepada siapapun dari kalangan makhluknya. Tidak Nabi, tidak pula Jibril. Ya, padahal Nabi SAW adalah kalangan manusia yang Allah paling cintai. Jibril adalah kalangan malaikat yang paling dekat dengan Allah. Namun keduanya enggak tahu. Ya. Baik, ini diantara ilmu gaib yang hanya Allah yang tahu. Walakin lissaati amaratun katsiratun. Namun hari kiamat memiliki amarat, tanda-tanda yang sangat banyak. Minha diantaranya madzukira fi hadzal hadis, yang disebutkan di hadis ini. Ya, wa minha madzukira fi ghairihi, diantaranya yang disebutkan di hadis-hadis yang lain. Kazuhuri Isa, semisal nanti akan munculnya Isa alaihissalam. Wad dajjali, munculnya dajjal. Wat tulu'i syams min maghribiha, terbitnya matahari dari sebelah barat. Wa ghairiha, dan tanda-tanda yang lainnya. Baik. Nah, kemudian kata Syekh, alal insani ayyuraqiballaha ta'ala wa yash'uru, ya, wa yash'ura daiman bi annallaha muttali'un alaihi. Nah, alal insan, maka semestinya bagi seseorang ayyuraqiballah, dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Ya, wa yashkura, dan dia merasa daiman selalu bi annallaha muttali'un alaihi, bahwa Allah yaitu mengawasi dia. Nah, ini penting sekali ya. Maka dalam hadis disebutkan inna lillahi ya tis'an wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannata. Ya. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Al-mi'ah illa al-wahida. Ya, Allah memiliki 99 nama. Siapa yang mengihsa maka dia masuk surga. Apa maksud mengihsa dari 99 nama Allah ini? Ya, dari Asmaul Husna ini. Sebagian orang mengatakan dihafal, maka banyak bocil-bocil menghafal ya hayu ya qayyum ya rahman ya rahim. Lah, tidak sekedar dihafal, tapi ditadaburi, dipahami dan diamalkan. Gimana mentadaburi apalagi mengamalkan Asmaul Husna? Seorang mesti memahami, mentadaburi apa makna Asmaul Husna. Misalkan nama Allah As-Sami'. Apa makna As-Sami'? Yang Maha Mendengar. Dengan sifat pendengaran Allah yang sempurna, yang tidak seperti makhluknya, ya, mendengar apapun Allah tanpa batas. Yang azali, sifat Allah mendengar itu azali, tanpa awal. Kalau kita kan gak azali, dulu kita gak ada, ya gak? Gimana mau mendengar, orang gak ada. Hal ata'alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Manusia dulu kan gak pernah disebut-sebut, ya, mana punya sifat mendengar. Ya. Nah, pendengaran Allah itu tanpa diawali oleh awal. Tidak diawali oleh awal. Azali. Kalau abadi, tidak ada batas akhir. Pendengaran Allah mencakup semua. Kalau pendengaran kita, udah cuma segini aja, ya enggak? Ada orang bisik-bisik di sana aja, kita enggak tahu. Tapi Allah mendengar semua. Mana jua min salasatin illa huwa rabi'uhum, wala khamsatin illa huwa sadisuhum, wala aktsara min dzalika wala adna min dzalika. Gimana ayatnya? Wala adna min dzalika wala aktsara min dzalik illa huwa ma'ahum aina ma kanu summa yunabbihum bima amilu yaumil qiyamah. Ya, tadi gimana? Lupa saya. Mana jua min salasatin illa huwa rabihum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Ya, tidak ada yang bisik-bisik ketiga orang melainkan oleh yang keempat. Yang keempat melainkan oleh yang kelima atau kurang dari itu atau lebih dari itu melainkan Allah bersama mereka. Ya. Tapi kalau bisik-bisik dua orang saudara, bisik-bisik tetangga, bisik-bisik teman, enggak dengar kita. Apalagi yang bicara di lapangan sana, di jalan sana, di Amerika sana, Allah mendengar semua. Ini sifat mendengar Allah tanpa ada kekurangan. Kita punya pendengaran, kadang-kadang hilang pendengarannya. Tiba-tiba budek, bolot. Ya, padahal awalnya aslinya mendengar. Ya. Ditanya, Aunun, si Tolha ada? Makanan nasi uduk, nasi uduk. Nasi uduk. Tanya Tolha nasi uduk. Ada, nasi uduk ada. Nasi uduk. Jauh banget dari Tolha ke nasi uduk. Sangkin to'am Tolha. Ya. Nah, adapun sifat mendengar Allah itu enggak ada celah, enggak ada kekurangan. Azali dan abadi. Nah, bagaimana mentadaburi nama-nama Allah As-Sami tadi? Kita tadaburi tadi, Maha mendengar Allah. Kita amalkan, amalkannya itu berarti gimana? Nah, kata para ulama, yaitu kita tidak berbicara kecuali yang diridhai Allah. Kenapa? Karena kita takut ucapan kita itu didengar oleh Allah. Yang terbetik di kalbu, yang kita ucapkan, yang kita bisikkan, yang kita ucapkan secara terang-terangan atau secara tersembunyi, bisik-bisik. Nah, itu maksudnya. Nah, ini muraqabatullah, derajat yang tertinggi, ya. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah dalam keadaan sendirian atau ketika ada orang. Kalau ada orang, kita ini mungkin jadi pribadi yang muti, yang bertakwa. Kogi sendiri aslinya pikirannya kemana-mana. Kogi rame-rame, masya Allah. Ya, iya dan tidak. Lanjut lagi. Ya, mana lagi tadi? Wafil hadisi isyaratun ila annahu qad yatawalla al-amra ghairu ahli. Dalam hadis ini juga terdapat isyarat bahwasanya terkadang suatu perkara itu akan dipegang oleh yang bukan ahlinya. Ya, ya, baik. Akan dipegang oleh bukan ahlinya. Sebagaimana dalam hadis yang ini disebutkan, idza wusidal amru ila ghairi ahlih fantadhir sa'ah. Apabila suatu urusan dipegang oleh yang bukan ahlinya, maka tunggu aja hari kehancurannya. Hari kiamat dekat itu berarti. Ya. Nah, jabatan presiden, kepala negara yang di situ dibutuhkan jiwa leadership, ketakwaan kepada Allah, rasa ya, ketakwaan yang tinggi, ya, kejujuran, malah dipegang oleh orang-orang yang bejat, yang bodoh, ya, ya itulah terjadi nggak? Ini saya nggak nunjuk satu negara ya, nah, kan umum negara mana aja, Konoha misalkan. Ya. Ternyata dia kadzab, ya, pendusta dan seterusnya. Mana lagi tadi? Ya. Alal muslimi, mana gitu? Belum ya? Wa ila kasratil uquqi, dan sampai banyaknya uquq, kedurhakaan. Kan dalam hadis disebutkan apa tanda hari kiamat itu, tanda-tandanya kata Nabi apa? Antalidal amatu rabbataha. Talidal amatu, amah budak wanita akan melahirkan anak tuannya. Nah, tafsirnya ada dua. Tafsir yang pertama yaitu di akhir zaman nanti Islam akan menang, menaklukkan berbagai negeri. Sehingga nanti anak-anaknya dan wanitanya dari negeri-negeri kafir yang dikalahkan oleh Islam akan jadi ghanimah dan dibagikan kepada pasukan, akhirnya jadi tawanan, jadi budak. Ya, perempuannya boleh ya dibagi-bagi. Nih si fulanah kafirah dibagi nih buat Aliyafi. Misalkan ya, Indonesia kaum musliminnya perang lawan Kamerun. Akhwat Kamerun buat antum itu ya. Ya. Ini ukhti Kameruniyah itu. Digauli sama Ali Abi, halal budak. Digauli. Nah, anak budaknya itu, lihat, anak budaknya itu nanti jadi anak Ali Abi. Nah, budak melahirkan anak tuan. Ini tafsir yang pertama. Ya. Tafsir yang kedua yaitu yang dijelaskan oleh para ulama bahwa di akhir zaman betul-betul terjadi kedurhakaan dari anak kepada ibu, bahwa si anak akan memperlakukan ibu seperti amah, yaitu budak. akan bentak-bentak, akan melawan, akan segala macam, terjadi enggak? Terjadi. Waduh, itu durhaka besar. Ya. Hati-hati antum yang masih punya orang tua, jangan sampai durhaka. Wa qad rabbuka ala ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Perhatikan tuh. Perintah berbakti pada orang tua itu setelah perintah bertauhid. Wa qad rabbuka ala ta'budu illa iyyah. Rabbmu qada awsa amara, memerintahkan agar jangan kalian tidak beribadah, jangan sampai kalian beribadah kecuali pada Allah, perintah bertauhid. Wa bil walidaini ihsana. Dan mesti berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Nabi ditanya, ya Rasulullah, ya ma akbaru kabair, apa dosa besar yang paling besar? Kata Nabi, asyirku billah. Yang kedua apa? Ukukul walidain. Yang pertama, syirik kepada Allah. Yang kedua apa? Durhaka kepada kedua orang tua. Nah, hati-hati yang masih punya orang tua, jangan sampai durhaka. Ya, durhaka. Di antara kedurhakaan pada orang tua itu ngibulin, bohongin orang tua. Minta duit kitab, padahal gak ada. Harga kitabnya berapa tong? 75 ribu, padahal cuma 35 ribu, 40 ribunya dia kentit. Nah, itu bohongin orang tua. Gimana tuh hasilnya tuh? Haram apa halal itu? Hah? Eh, halal apa haram itu? Haram apa halal? Haram. Gimana kalau antum makan tuh yang haram? Ya. Innahu la tarbu lahmun nabata min suht illa kanat an-naru aula bih, kata Nabi. Tidaklah daging yang tumbuh ya berkembang dia dari sesuatu yang haram melainkan neraka yang paling pantas, layak, cocok untuk daging itu. Gimana mau doanya kabul? Dia doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma. Dia doa-doa kayak gitu. Allahumma faqihni fid din, Allahumma faqihni fid din. Ya, tapi dari yang haram ngentit. Tahu ngentit? Nguntit, ngentit. Apa sih ngentit apa nguntit sih? Ngentit kalau bahasa kita. Saya dulu ya. Ya. Bilangnya 75 ribu, padahal harga bukunya 35 ribu, 40 ribunya ya, lumayan. Dia bilang buat jajan cilok, cimol dan akhwatuha. Gimana tuh? Haram itu. Ya, dia beliin cimol, dia doa. Gimana? Ya, wa dzakara ar-rajul yatul. Nabi ceritakan seorang yang safarnya panjang. Ya. Dia berdoa ya yamudu yadai, dia membentangkan kedua tangan dia. Padahal paling membentangkan kedua tangan itu sebab dikabulkannya doa. Safar itu sebab dikabulkannya doa. Ya, salah satu da'wat mustajabat, da'watul musafir salah satunya itu. Di tiga doa yang dikabulkan, doa musafir. Wa yaqul ya rab ya rab, ya dia bertawasul dengan rububiyah Allah lagi, ya rab ya rab. Tapi kata Nabi apa? Ya. Malbasuhu haram, pakaian dan yang haram. Makanannya haram, masrubuhu minumannya haram. Wa ghudhiya bil haram. Ya, dia dagingnya asupannya itu tumbuh dari yang haram. Fa anna yastajabu lidzalik? Gimana bisa dikabul? Nah, hati-hati. Udah durhaka sama orang tua, bohong, masukin sesuatu yang haram ke dalam tubuh. Kata Al-Ghazali yang haram itu ada dua. Ya, yang satu dari aspek zatnya, babi, anjing, khamr memang haram itu. Ya. Biawak, nah itu biawak. Biawak bukan dop. Kalau dop halal, biawak haram. Nah, itu memang haram. Ya, makan siput pakai angciu. Nah, itu haram, angciu itu khamr itu. Itu zatnya berarti haram. Nah, ada juga min jihati iktisabihi, dari aspek nyarinya. Ya. Ini kok haram sih makan nasi goreng ini, enak ini, pakai kerupuk. Makan mie ayam pakai kerupuk, nasi uduk kayak jengki. Ya. Tahu jengki haunun? Enggak tahu. Antum orang mana? Aceh apa Riau? Pekanbaru, Riau. Enggak ada jengki. Ada. Apa orang Minang nyebutnya? Jeriang. Siapa sini yang dari Minang? antum ada dua ya. Fahmi Minangnya mana? Farhan. Hah? Farhan. Fahmi. Antum siapa? Alfi. Alfi dari mana? Solok. Solok. Antum mau mana? Mana? Pariaman. Pariaman. Masya Allah. Ini udah pada masak khas Minang belum? Belum, kagak bisa dia. Walaupun bisa juga gak bisa. Bayarannya orang makannya cuma 10 ribu sehari, 3 kali makan. Gimana bikin rendang? Hah? Apa? Mau buat rendang? 3 hari? Setengah hari. Waduh. Sayang, udah, gak usah udah. Dari nasi tempe aja udah. Mana lagi tadi? Ya, wa hadza min amaratis saati. Ya, ini diantara tanda-tanda hari kiamat. Nah, kemudian kata Syekh, alal muslimi an yuhafidha ala ususid dini wa arkanihi. Ya. Baik. Alal muslim, wajib bagi muslim an yuhafidha, dia mesti menjaga usus, jamak dari asas. Asas-asas agama ini dan rukun-rukunnya. Wa an yashura bil mas'uliyati amama Allah Ta'ala. Ya, wa yuhsinu amalahu bidabil imani wa muraqabatillahi Ta'ala. Ya, wa an yashura bil mas'uliyati, dan dia mesti merasakan akan tanggung jawab dia amama Allah Ta'ala, di hadapan Allah Ta'ala. Sehingga dia yuhsin amalahu, dia memperbagus amalan dia, ya, bidafi'il iman wa muraqabatillah. Ya. Taib, dia mesti memperbagus amal-amal dia. Ya. Karena ada faktor tadi itu, pendorong keimanan tadi, dan senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Ya, jadi dua hal penunjang kita memperbagus amal kita, karena keimanan dan karena muraqabatullah, bukan karena dilihat oleh manusia. Riya namanya. Nah, bainal islami wal imani talazumun, antara iman dan Islam ada talazum, korelasi. Fala yuqbalu islamun bila imanin wala yasihu imanun bila islamin. Maka Islam tidak diterima tanpa iman. Seorang yang beramal rukun Islam tapi dia tidak beriman dengan salah satu rukun iman, ya, apalagi dia gak beriman dengan rukun iman banyak, dia berislam, dia syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, beriman pada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, sama takdir dia gak beriman, ya, maka batal, runtuh bangunan Islamnya. Wala yasihu imanun bila Islam, Islamnya pun tidak sah tanpa iman. Tadi dia sudah sah tuh imannya, beriman pada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, paman takdir, tapi gak mau sholat. Ya. Wa soffatu kilaihima wa a'la rutbatihima. Adapun ihsan maka dia adalah Sofwah, yaitu inti, esensi kilaihima, dari keduanya, dari keimanan dan keislaman, yaitu muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Ya, wa'ala rutbatihima, dan tertinggi rutbah tingkatannya dari keduanya. Baik, masuk ke hadis berikutnya. As-sani an Abi Dzar, yang kedua dari bab muraqabatullah, hadis kedua dari Abu Dzar, ya, Jundab, ini Abu Dzar Al-Ghifari, ya, itu nama aslinya Jundab ibni Junadah. Jundab ibni Junadah, ya, wa Abi Abdurrahman Mu'ad ibni Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah, dari Rasulullah SAW, qala, ia mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, haitsuma kunta, dimanapun kau berada, wa atbi'is sayyi'ata alhasanata, ikutkanlah, sertakanlah keburukanmu dengan mengerjakan hasanah, kebaikan. tamhuha, sehingga ya kebaikan tersebut menghapus keburukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Nah, fi lughatul hadis, kosakata hadis. Nah, kata Syekh, ittaqillah, ittaqi fil amr. Ya, ittaqi. Ai ij'al bainaka wa baina iqabullahi wiqayatan. Wiqayatan maf'ul bih dari ij'al. Di ujung maf'ul bihnya itu, ya. Jadikanlah antara engkau dan iqab, sanksi, hukuman dari Allah, jadikanlah ada wiqayah. Apa itu wiqayah? Perlindungan. Wiqayah itu masdar waqayaki, yang fi'il amarnya ki. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah. Apa? Waqina adzabannar. Waqina adzabannar. Waqi itu fi'il, kalau kepada Allah bukan fi'il amr, fi'il du'a. Minta kepada Allah dan jagalah kami. Nah, itu berarti wiqayah, penjagaan. Jadi ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, maka jadikanlah adanya penjagaan antara dirimu dengan sanksi dari Allah. Ya. Wadzalika bi fi'li awamirihi wa tarki nawahihi, yang demikian itu dengan melakukan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Haitsuma kunta, dimanapun kau berada, maksudnya apa? Fi ayyi makanin kunta, di tempat manapun engkau berada. Haitsu yaraka annasu wa la yaraunaka, di mana manusia melihatmu atau mereka tidak melihatmu. Ya, kita bertakwa di masjid, di rumah, di toilet bertakwa. Di toilet bertakwa dengan tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah di situ. Melaksanakan segala perintah Allah di situ. Ya. Waqila hada kina kebaliknya. Ittifaan bin nadarihi, ya, karena merasa cukup dengan dilihat oleh Allah Ta'ala. Wa atbi, nah itu kemudian kata Nabi, wa atbi sayyi'ah al-hasanah, ikutkanlah keburukanmu dengan kebaikan. Ya, idza fa'alta sayyi'atan fa'alhiqha bihasanatin, jika engkau melakukan keburukan, maka sertakanlah dengan kebaikan. Ya, bahkan kata Syekh Al-Muhaddis Al-Mufassir Abdul Aziz Ibn Mazruh At-Tarifi, belum mengatakan, kalau kita melakukan maksiat yang dilakukan secara diam-diam, balaslah dengan ketaatan yang dilakukan secara diam-diam juga. Paham gak sih? Ya. Maksiat, lagi tidur, bengong, ngayal jorok. Itu ya. Ngayal jorok tohonun. Hah? Bukan ngayal ee sembarangan. Jorok, bukan begitu. Ya, pikirannya kotor, pikirannya kemana-mana, maksiat. Ya, taibar kalau bikum. Atau melakukan yang lain. Nah, kata Syekh, menyatakan hadis ini, wa'adbi as-sayi'ah al-hasanah tamhuha, sertakanlah keburukan, sertakan dengan kebaikan, yang kebaikan tersebut bisa menghapus keburukan. Jadi kalau keburukan yang dilakukan tersembunyi, lakukan kebaikan secara tersembunyi juga. Ya, apa? Sedekah sembunyi-sembunyi. Ya enggak? Doain kaum muslimin secara sembunyi-sembunyi. Ya. Dan semisalnya. Mana lagi tadi? Afadal hadisu. Hadis ini memberikan faedah. Al-hasanatu tamhu sayyati. Tamhu sayyata. Ya, yang namanya kebaikan itu bisa menggugurkan keburukan. Aitu ziruha, yaitu dihilangkannya, min kutubil hafadoti, dari kitab catatan yang memiliki sifat rokib atid. Nah, ini malaikat udah nyata ngelakuin maksiat nih si pulan ini, maksiat A, B, C, D, dicatat sama malaikat. Dia melakukan hasanah, kebaikan, nah langsung dihapus. Ya, Senin Kemis di store, naik ke langit. Ya, baik. Mana lagi tadi? Wakilah ada kinayatun, min adamil mu'akhadati biha. Ada yang mengatakan ini cuma kinayah, kiasan, dengan tidak dihukum atas dosa yang dia lakukan karena dia telah menyertakan dengan perbuatan kebaikan. Ya. Waqila hadza fi shagairi. Ada yang mengatakan itu terkhusus hanya dosa-dosa kecil. Ya, dosa kecil sama dosa besar itu beda. Dosa besar itu apa sih? Dosa besar itu yang dalam nas, dalam ayat, dalam hadis ada ancaman neraka. Atau ya, adi dunia diterapkan had, kalau mencuri potong tangan, berzina dirajam, minum khamr dicambuk, bersaksi palsu dicambuk, ya. Nah, itu namanya had. Berarti dia kalau ada hadnya berarti itu dosa besar. Ada laknat, ya. Laknat, kemudian Nabi SAW berlepas diri darinya. Nah, itu namanya dosa, dosa besar. Baik. Amal kabairu, adapun dosa besar, fala yukaffiruha illa taubatu bisyurutiha. Adapun dosa besar tidak dapat ada yang menghapus, menggugurkan dosa besar tadi kecuali hanya taubat saja dengan terpenuhi syarat-syaratnya. Ya, di babu taubah, ya, bab sebelumnya, bab pembahasan taubat, Al-Imam An-Nawawi sudah menjelaskan syarat dari taubat. Ya, syarat dari taubat itu yang pertama yaitu seorang yang bertobat. Ini bertobat ini kan ada dua nih, dari dosa yang hanya maksiat kepada Allah, yang kedua dari dosa yang berkaitan dia mengambil hak manusia atau hak orang lain. Haknya itu apakah darah, kehormatan, atau harta? Darah, dengan dia melukai orang lain. Kehormatan, dengan dia menodai kehormatan orang lain. Atau harta, dengan ngambil harta orang lain tanpa hak, tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Nah, kalau dia bermaksiat hanya pada Allah, syaratnya tobatnya cuma tiga. Yang pertama apa kata An-Nawawi? Ayuk li'aan manil maksiyah. Dia mesti melepaskan diri dia dari maksiat tadi. Ya, udah. Kemarin zina, enggak lagi zina. Yang kedua apa? Ayanda malafi'liya. Dia mesti menyesal atas perbuatannya. Enggak boleh dia berbangga. Karena ada tuh orang yang berbangga sama maksiat. Ya, dia bangga dia. Ya, ente dulu apa? Ah, gitu doang. Saya nih, enggak ngapain bangga. Bodoh itu. Ya. Dulu ente ngapain? Belum rokok. Ya, ngerokok doang. Nih, bangga dia. Dia bangga. Apa aja yang dibanggain dari maksiat? Harus menyesal. Ya, kalau bangga berarti dia belum tobat. Karena syarat dari tobat kata Nawawi, ayanda ma'ala fi'liha, dia mesti menyesal atas perbuatan dia. Kalau menyesal udah enggak usah disebut-sebut lagi. Yang ketiga apa? Ayazima alla ya'uda ilaiha abada. Dia mesti bertekad, komitmen tidak akan kembali ke dosa itu selama-lamanya. Ya. Saya dulu pacaran, tobat sekarang. Tapi masih dekat sama perempuan yang bukan mahram. Tobat apaan? Bisa tomat, tobat kumat. Ya. Taib. Nah, kalau berkaitan dengan manusia, ya berarti dia minta dihalalkan atau dikembalikan hak orang lain tadi. Dari darah, kehormatan, dan harta. Kalau harta, dia balikin. Ya. Datang ke warteg. Mbak-mbak, ya. Dulu saya kesekak ke sini makan bakwan tempe bilang 2 padahal 5. Ini saya mau bayar. Ya. Atau saya enggak mampu bayar, mohon diikhlaskan. Ya. Tempenya enak aja. Ya. Cuci piring ini sebulan ya. Jadi ya, mesti begitu. Anu, ya. Itu berkaitan, kalau manusia berkaitan dengan tiga hal apa? Darah, harta, kehormatan. Ya, darah, harta, kehormatan. Nah. Kemudian udah ya, habis. Masih ada enggak? Hah? Tadi yang tadi ya? Lanjut lagi, mana lagi tadi? Wa hadza fi ghairi al-ma'asi al-muta'alliqati bi huquqin nasi. Dan ini yang bukan maksiat yang berkaitan dengan hak manusia. Jadi kalau maksiatnya hanya pada Allah. Tadi ya. Ya, dia mesti melepaskan dosa tadi, yang kedua dia mesti menyesalinya, yang ketiga dia mesti bertekad kuat tidak mau terjatuh lagi ke dosa itu selama-lamanya. Ya. Nah, kalau berkaitan dengan manusia, li'annahu yustaratu biha al-ada'u, karena kalau berkaitan dengan dosa manusia dipersyaratkan dia mesti kembalikan. Awil husul alal musamahati, atau dia sudah mendapatkan maaf. Idafatan ila syurut as-sabiqati. Ya, ini digandengkan dengan syarat yang sebelumnya. Ya, jadi kalau berkaitan dengan anak manusia, syaratnya jadi 4. 3 syarat pertama seperti dia maksiat pada Allah, 1 lagi tadi, kembalikan hak orang lain atau dia mendapatkan musamahah, pemaafan. Ya udah saya maafin deh. Ya, ya akhi, saya mohon maaf dulu ente saya gibahin tiap hari. Ya, mohon dimaafkan. Tiada maaf bagimu. Waduh. Orang udah mati. Waduh. Ya. Darah, harta, kehormatan. Tuh hati-hati. Nah. Kemudian, min husnil khulqi talaqatul wajhi. Di antara akhlak yang baik adalah wajah yang berseri-seri. Nah, berseri-seri di hadapan sesama jenis. Dia nama akhwat. Ya, aunun ngat akhwat berseri-seri. Dia senyum dia mesem-mesem. Ya. Gila di hadapan Ali Yabi cemberut. Ya. Di hadapan siapa namanya? Faris ini ya. Faris ente bener udah balik ya? Saya curiga bocil ente ini. Hah? Ketawanya nggak boleh kayak gitu. Nah, itu merusak muruah tuh ketawa terbahak-bahak gitu. Nggak. Nabi juga ketawa, tapi nggak begitu. Hohoho kayak gitu. Apaan kayak gitu? Ini kajian bukan komeng ngelawak. Ya. Beneran tuh mau dibalik sama Paris? Mencurigakan bocil ini anak ini. Nah. 14. Baliknya apa? Mimpi. Mimpi apa antum? Basah, ngompol kali. Bener. Pawas ini balik. Nampaknya bocil juga ini. Dulu kayak Usama. Balik-balik tetap belum balik sama Tolha. Tapi sekarang udah balik Tolha, jerawatnya banyak lagi. Masya Allah. Jangan langsung minta nikah ya. Ya, normal-normal, alhamdulillah. Ya, naudzubillah dari suka sesama jenis. Ya. Naudzubillah. Ya. Suka lawan jenis enggak? Suka. Aunun suka. Iya. Kirain. Ya, enggak, saya kirain antum. Kirain apa emangnya? Normal lah. Kirain belum balik gitu. Tapi dikontrol, sesama lawan jenis itu dikontrol. Tundukin pandangnya. Ya, banyak-banyak bertakwa. Awas, jangan jelalatan. Ya, jangan jelalatan. Hati-hati. Mata-mata khianat. Jaga pandangan. Kau belajar mau benar, jaga pandangan. Jaga hati, jadi mikirin yang enggak-enggak. Ya. Alhamdulillah kau diselamatkan. Ini mesti ya. Namanya di pondok itu mesti tahu itu. Hal yang seperti ini. Suka lawan jenis itu penting, apalagi zaman sekarang. Banyak orang sukanya sesama jenis. Kalau di antara antum ada yang suka sama jenis, udah gebukin aja. Sesama jenis, hati-hati. Ya. Itu orang bodoh itu. Orang bodoh. Ya, enggak ada ya? Ada enggak? Enggak ada. Ya. Kalau ada, enggak pernah ada alhamdulillah. Kalau ada. Nauzubillah. Ya. Baik, habis berarti ya. Selesai kajian kita? Eh belum ya? Ya, waqafil adza dan menahan diri dari memberikan gangguan, wa badil ma'ruf, mengerahkan kebaikan kepada orang lain, wa mu'amalatin nasi bimisli ma tuhibbu an yu'amiluka. Dan Anda berinteraksi, bermuamalah dengan orang lain seperti Anda menginginkan orang lain berinteraksi dengan Anda. Anda suka orang lain berbuat baik pada Anda, ya begitu juga sebaliknya. Baik, cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum. Besok kita daras jam 9.